Mitra Bisnis, Indopos menulis, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Orde Baru Daud Yusuf merasa prihatin karena negeri ini dipimpin oleh pemimpi. Dia ingat pernah membaca tulisan Wakil Presiden Budiono dan pernah mendengar pidato Presiden SBY di mana keduanya mengungkapkan kata-kata tentang bermimpi. Dia merasa pemimpin ada di posisinya, memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu, memperbaiki situasi bukan untuk sekedar bermimpi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Pak Sis, apa komentar Anda soal ini? Kesamaan dari seorang pemimpin dengan pemimpi, memang pemimpin itu memiliki mimpi-mimpi indah mengenai apa yang dia pimpin, mengenai sesuatu yang ingin dia capai di masa ke depan. Tapi bedanya adalah pemimpi hanya mampu memimpi tanpa mampu mewujudkan apa yang dia impikan itu. Tapi pemimpin lebih banyak mengupayakan mewujudkan mimpinya itu dan membawa masyarakat yang dipimpinnya itu menuju mimpi yang ingin dia bentuk. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno itu mengimpikan suatu ketika Indonesia merdeka, tapi dia tidak hanya mengimpikan, dia berbuat banyak untuk membuat mencapai tujuan Indonesia merdeka itu. Jauh sebelum Indonesia itu wilayahnya sebesar ini, pada waktu itu laut kita itu kan hanya 3,5 mil sekeliling pulau, sehingga Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan itu dipisahkan oleh laut internasional di antara pulau-pulau itu. Jauh sebelumnya Bung Karno mengimpikan semua laut di antara pulau-pulau kita ini adalah wilayah kedaulatan negara kita. Lalu pada tanggal 13 Desember tahun 1957 dideklarasikanlah Deklarasi Juanda yang menyatakan kita sepihak, menyatakan pada seluruh dunia bahwa laut-laut di antara pulau-pulau itu adalah wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Pemimpin juga punya mimpi, tapi yang membedakannya adalah pemimpin juga berusaha maksimal mewujudkan mimpinya itu dengan tingkat langkah-langkah yang nyata. Lalu, optimisme seperti apa yang Bapak miliki saat ini terkait figur kepemimpinan untuk Indonesia ke depannya? Ya, saya optimis pada waktunya Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang tepat untuk zamannya sekarang, dan itu sangat ditentukan oleh rakyat sendiri untuk memilih, jangan salah memilih orang-orang yang tidak tepat untuk memegang kedudukan yang demikian terhormat itu. Sebab menjadi pemimpin itu mempunyai kekuasaan yang luar biasa besarnya untuk mewujudkan apa yang dia impikan. Berdasarkan ketentuan konstitusi Indonesia, ada dua saringan. Saringan pertama terletak pada tanggung jawab partai-partai yang ada untuk menawarkan pada rakyat pemimpin yang ideal bagi negara kita ke depan. Sekarang ini yang ada di dalam pikiran partai-partai itu kan setiap ketua partai di kabupaten paling pantas menjadi bupati di kabupatennya. Setiap pimpinan partai di provinsi paling pantas menjadi gubernur. Setiap ketua umum partai paling pantas menjadi presiden Republik Indonesia. Tugas utama bagi partai adalah mencarikan bagi rakyat tokoh-tokoh yang tepat untuk semua kedudukan politik. Siapa yang pantas jadi anggota DPR, siapa yang pantas jadi gubernur, siapa yang pantas menjadi bupati, wali kota, siapa yang pantas menjadi presiden. Karena semua kedudukan itu yang mencalonkan partai politik. Saringan kedua pada rakyat sendiri, pilihlah putra yang paling cocok, putra Indonesia yang paling cocok untuk menduduki kedudukan. Kalau semua partai-partai mengajukan pada rakyat putra-putra yang terbaik untuk semua jabatan, maka rakyat dan memilih akan memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Hasilnya adalah primus inter pares, orang yang terbaik di antara yang baik-baik. Jadi menurut teman saya dua tahapan itu masing-masing perlu mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Partai politik mempunyai mendapatkan kehormatan besar dari negara, dari rakyat ini untuk memilihkan bagi rakyat putra yang terbaik. Dan selanjutnya rakyat memilih yang terbaik. Saya kira itu komentar saya. Demikian Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo. Saya Wendy Lim.